Salah satu unit usaha saya berada di negeri India. Selain karena alasan biayanya yang rendah, DNA orang India itu menurut saya memang sepertinya untuk bidang teknologi. Eksakta itu di otak mereka rasanya bawaan lahir. Untuk itu tahun lalu saya harus ke Jaipur, India. Mendarat di New Delhi, langsung ke wilayah Rajasthan. Ya, ibu kotanya Jaipur. Tugas utama menginterview beberapa kandidat pekerja yang saya akan outsource. Ada dua lokasi telah Jaipur, yaitu ke wilayah selatan India, Tamil. Singkat cerita, saya melihat meningkat kegairahan baru di India. Ekonominya terasa sangat maju dibandingkan 5 tahun yang lalu saya kesana. 2 tahun berturut-turut, ekonomi India tumbuh di atas 7%. Dan bisa dibayangkan dengan populasi 4 kali Indonesia, tumbuhnya 7%. Itu raksasa sekali. Tahun ini 2019 dan selanjutnya mereka menandai bahwa pertumbuhannya akan di atas 9%. Cukup ambisius. Sekali lagi, tapi India ya tetap aja India. Kumuh, pliket, bau, terutama di city dweller atau urban problem dengan banyaknya gelandangan dan kaum slum. Sore, saya keluar cuci mata dari hotel. Sepanjang jalan banyak anak-anak yang menjual souvenir. Bagi saya sangat annoying, ganggu sekali. Mendesak terus, terutama ada satu anak yang usianya 12 tahunan kira-kira waktu itu. Kemana aja saya pergi, dia menempel. Saya sampai gerah karena hampir 1 jam dia membuntuti saya dengan berbagai cara jualan. Kalau sebagai sales, saya akui ini anak tough deal. Tapi sebagai korbannya, saya seperti dibully. Puncaknya saya berkata, sorry kid, I'm not interested. But sir, this is good souvenir for you and your family, your friends. Katanya beralasan. Dalam hati, waduh, ini anak benar-benar maksa banget. Bagi saya, magnet tempelan kulkas itu sudah banyak. Itu aja yang dalam hati. Saya pun berkata lagi dengan muka jutek. Listen kid, 200 rupiah is good price, but I don't need your souvenirs. Benar, saya nggak butuh souvenir itu. Kalau kira-kira ya, dalam rupiahnya 40 ribu rupiah lah. Saya lalu mengeluarkan uang 50 rupiah dengan niatan supaya dia stop ngekorin saya kemana-mana. There she go. Nih, saya sodorkan 50 rupiah ke tangannya. Sekitar 10 ribu rupiah. Dia mukanya mengkerut dan menatap. But it is, sir. Take it. It's yours, saya bilang gitu. Lalu dia jawab dengan mata menyolot. Do you think I'm beggar? I'm a souvenir sales, sir. Take back your money. Just buy my souvenir. We're all done. Saya tersentak kaget dengan jawabannya. Not a beggar, kata saya dalam hati. Saya kagum dengan attitude-nya, dengan sikapnya. Dia mengatakan, saya bukan pengemis, saya penjual souvenir. Mengapa saya tersentak dengan jawaban itu? Begini, kemarinnya kami bersepuluh mengadakan tour visit ke sebuah tempat wisata 1 jam dari Jaipur. Di tengah jalan, bus kami kempes. Lalu kami turun dari bus. Panas sekali. Dan ada seorang bapak tua lewat, dia berjualan es teh. Dipanggul dengan panggulannya. Kami memesan berapa minuman karena memang udara sangat panas terik. Ketika bus akan jalan, kami bertanya berapa harganya untuk 12 gelas teh es tadi. Dia berkata, 150 rupiah. Murah sekali, itu komentar kami pada saat itu. Saya pun mengeluarkan uang dan memberinya 300 rupiah dan berkata, take the chance, sir. Kata-kata ambil aja kembaliannya adalah bentuk apresiasi kami atas jasanya. Tapi, to my surprise, yang mengejutkan adalah dia jawab, no sir, this is your 150 rupiah. I'm not a beggar, I'm a tea seller. Kata-kata not a beggar membekas sekali di hati saya sampai saat ini. Karena apa faktanya? Besoknya, ini anak 12 tahun di depan saya juga berkata, I'm not a beggar. Bagi saya, what an attitude. Ini kalau begini, bangsa India bisa menjadi negara besar seperti zaman Barat sebelum Inggris masuk mengoyak tradisi dan kebesaran India. Jadi, hati-hati Cina dan Amerika, ada India yang siap menyusul Anda.